serpent bisa merubah sejarah dan memutarbalikkan fakta. Bukanlah rahasia bila aku adalah seorang pemimpin, dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini. Bukanlah rahasia bila kehidupan di dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Bukan rahasia bila aku adalah seorang pemimpin, dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini. Bukan rahasia bila aku sekedar ilmu pasti. Bukan rahasia bila aku adalah seorang pemimpin, dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini. Bukan rahasia bila aku すいませんでした。よろしくお願いします。あ、映ってるんですかこれ。はい。